di pinggir pantai. Pantai Ambon indah dan bermain. Ombak pukul di badan perahu. Barataya ingate sungguh beta ingate pasti putih yang berseri. Waktu malam di pinggir pantai Ambone, Ambon yang manis. Yang berseri